cinta tak selamanya memiliki. Ternyata kasih pengorbanan di atas segalanya. Tak pernah aku kebebasan yang kau inginkan, walaupun sayang tiap saat hatiku merindih. Sepahit apapun juga, tak pernah aku coba mendampingimu sekuat hatiku. Terima kasih.